illallah. Berkata Imam Muslim, wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana Ibnu Wahab an Yunus, ha perpindahan dari sanad ke sanad yang lainnya, wa haddatsani Harmalah Ibnu Yahya qala akhbarani Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman bin Auf anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi. Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu wa ardahu qaal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa minkum faqala fi halifihi billati, barang siapa yang bersumpah, seseorang daripada kalian, faqala fi halifihi, dan dia mengucapkan pada sumpahnya, billati, demi Lata, maka hendaklah dia melakukan sedekah. Hendaklah dia melakukan sedekah. Nah, bab barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, namun menyebut selain Allah karena sudah terbiasa di lisan, bukan menyebut selain Allah dengan maksud ingin mengagungkan sesuatu selain Allah itu. Kalau dengan maksud mengagungkan sesuatu selain Allah, maka bahasanya adalah pertemuan kita yang lalu, bahwa ini sudah merupakan apa? Syirik. Namun orang Quraisy terbiasa bersumpah dengan Lata dan Uzza sebelum mereka masuk agama Islam, sebagaimana mereka terbiasa bersumpah dengan Allah, bersumpah dengan menyebut nama Allah juga mereka lakukan. Wallahi, tallahi, mereka lakukan. Namun mereka juga terbiasa dengan bersumpah dengan Lata dan Uzza, Wallati wal Uzza, wal Uzza, sudah menjadi hal yang biasa mereka ucapkan dengan lisan mereka. Sehingga ketika mereka masuk agama Islam, hal yang terbiasa diucapkan dengan lisan keluar-keluar juga dia, padahal sudah salah dan sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Ini dia babnya pada malam yang berbahagia ini, man halafa billati wal Uzza, barang siapa yang masih mengucapkan kata-kata sumpah dengan Lata dan Uzza, maksudnya mengucapkannya karena kebiasaan lisan bersumpah dengan mereka, maka segera ucapkan kata Nabi SAW, la ilaha illallah. La ilaha illallah tauhid, wallati wal Uzza syirik. Segera basmi syirik dengan tauhid. Nah, hadisnya sudah kita bawakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau berkata, berkata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man halafa minkum faqala fi arifi billati, barang siapa yang bersumpah salah seorang di antara kalian, dalam sumpahnya dia ucapkan wallati, demi Lata, berhalanya Quraisy, falyakul, hendaklah segera dia ucapkan la ilaha illallah. Ini yang menunjukkan bahwa ucapan wallatinya bukan ucapan seorang yang ingin bersumpah dan mengagungkan Lata, bukan ingin mengagungkan berhala itu, tapi sesuatu yang sudah terbiasa diucapkan dengan lisan, sesuatu yang sudah biasa diucapkan dengan lisan tidak gampang merubahnya, tidak gampang apa? Merubahnya. Antum yang sudah terbiasa bernyanyi, walaupun sudah rajin mengaji, sekali-kali nyanyinya keluar enggak? Aku aja lah keluar ya. Kenapa? Terbiasa. Hal yang sama dengan kebiasaan Quraisy. Quraisy biasa bersumpah dengan wallati, demi Lata, wal Uzza, demi Uzza. Sehingga ketika mereka sudah mengenal agama Allah, sudah mengenal bahwa itu tidak boleh mengagungkan Lata, mengagungkan Uzza tidak boleh, kadang-kadang masih keluar di lisannya wallati wal Uzza. Demi Lata dan Uzza. Sabgul lisan, satu yang keluar dengan lisan yang terbiasa mengucapkannya. Nah, kalau itu terjadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera ucapkan la ilaha illallah. Jadi untuk menebus kesalahan sabqul lisan, untuk menebus kesalahan salah ucap karena terbiasa, maka lakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kesalahan lisan itu. Kalau kesalahan lisannya adalah kesalahan lisan secara syirik kecil namun tidak sengaja karena terbiasa, maka sengajakan mengucapkan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah bertentangan 180 derajat dengan Lata dan Uzza. Kalau orang sudah ke Lata dan Uzza, maka dia tidak memiliki la ilaha illallah. Maka ini dia perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang terlanjur bersumpah dengan selain Allah. Contoh, kalau ada di antara kita yang terbiasa mengucapkan demi Allah demi Rasulullah. Demi Allah demi Rasulullah. Demi Allahnya sudah benar, demi Rasulullah yang syirik. Karena tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah adalah kesyirikan, walau dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segera ucapkan la ilaha illallah. Antum sudah tahu hukumnya, tidak boleh. Demi Rasulullah tidak boleh. Apa bahasa lain dari bahasa kebanyakan masyarakat di negeri kita untuk bersumpah yang antum dengar? Saya yang sering saya dengar yang tadi, demi Allah demi Rasulullah, itu yang sering saya dengar. Yang lainnya ana jarang dengar. Kira-kira antum apa yang sering antum dengar orang mengucapkan kata-kata sumpah? Apa tuh? Hah? Demi langit dan bumi. Ada orang bersumpah demi langit dan bumi. Sering? Jarang apa sering? Ya, katakanlah ada. Kemudian terbiasa dia mengucapkan demi langit dan bumi. Katakanlah ada, kalau anak, walaupun anak jarang sekali mendengarnya, ya, terbiasa dia mengucapkan itu. Dia ucapkan demi langit dan bumi. Enggak boleh. Dia harus segera ucapkan la ilaha illallah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah, lisannya sudah salah menyebut. Ya. Kaum kita Indonesia tercinta adalah kaum yang jarang mengucapkan kata-kata sumpah. Beda dengan kaum Arab. Kaum Arab bersumpah aja kerjanya. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Bahkan kata-kata yang tidak perlu bersumpah pakai sumpah juga. Ditanya, kamu sudah makan? Demi Allah belum makan. Wallahi lama taghadda. Dan kita akhirnya kebiasaan karena kita mengikuti, mencoba mengikuti lisan Arab, akhirnya kita terbiasa juga ketika berkawan dengan orang Arab mengucapkan kata-kata yang sama. Wallahi ma dhahabt. Demi Allah saya tidak pergi. Padahal enggak perlu demi Allah saya tidak pergi. Dan ini yang di dalam agama disebut lahul yamin. Sumpah yang lahu, sumpah yang tidak sengaja disumpahkan tapi terucap dalam kata-kata. Lahul yamin, lahul yamin. Ayatnya di dalam Al-Qur'an, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak mengazab kalian, tidak menghukum kalian karena lagu yang ada pada sumpah-sumpah kalian. Lagun maksudnya adalah kata-kata tadi. Udah makan? Wallahi belum makan. Kamu tadi enggak pergi? Wallahi saya enggak pergi. Wallahi capek kali. Wallahi ta'id. Orang Arab biasa gitu. Kita jarang. Kita jarang, kaum yang jarang bersumpah. Ya. Namun kalau terucapkan sumpah yang selain Allah, kafaratnya adalah ucapkan la ilaha illallah. Berhala Quraisy, kita anggap bahasan sumpah selesai. Berhala Quraisy yang besar-besar ada tiga. Yang pertama bernama Lata, yang kedua bernama Uzza, yang ketiga bernama Manah. Ketiga-tiganya Allah sebut di dalam Al-Quran surat An-Najm. Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan Uzza dan Manah berhala yang lainnya, yang ketiga? Ini tiga berhala Quraisy. Dan yang patung dari yang tiga ini hanyalah Manah. Yang patung dari yang tiga ini adalah Manah. Uzza, Lata adalah kuburan. Dan Uzza adalah pohon. Jadi berhala Quraisy, patung, kuburan, pohon. Dan mayoritas berhala di permukaan bumi yang disembah orang, dikeramatkan orang, tempat orang minta kesembuhan, mayoritasnya adalah patung, kuburan, dan pohon. Yang sering dikeramatkan orang itu. Walaupun manusia semakin bervariasi dalam mengkeramat-keramatkan, namun mayoritasnya adalah patung, kuburan, pohon. Dan pohon yang paling laku, pohon apa? Beringin. Nanti yang paling laku dikeramatkan. Ini ya. Tak ada pohon itu pohon. Kita lebih mulia daripada pohon itu. Pohon tidak bisa apa-apa. Pohon yang paling hebat di permukaan bumi yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Taala adalah pohon yang di bawahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil sumpah setia membela agama Allah sampai penghabisan di perang Hudaybiyah. Sehingga Allah sebut pohon itu di dalam Al-Qur'an. Laqad radiyallahu, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtash shajarah. Allah telah ridha kepada kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah sebatang pohon. Allah sebut pohon itu di dalam Al-Qur'an. Sama Umar pohon ini ditebang. Sama Umar radhiyallahu anhu pohon ini diapain? Ditebang. Kenapa ditebang? karena takut Umar sudah mulai mendengar orang sengaja pergi ke bawah pohon itu. Orang pergi ke bawah pohon itu tidak berbuat syirik di zaman Umar, karena tauhid masih kuat. Tapi mereka senang berada di bawah sebatang pohon yang disebut di dalam Al-Quran. Dan disinilah sekitar 1700 sahabat Nabi dibaiat oleh Nabi SAW untuk membela agama Allah. Apapun yang terjadi, dan tidak lari dari medan perang. Kejadiannya adalah pada baiat apa? Hudaibiyah, Baiatul Ridwan. Orang senang pergi ke sana. Ini dia ternyata pohonnya. Di sini Nabi duduk. Di sini 1700 orang dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang menjadikan pohon itu pohon keramat di zaman itu, enggak ada. Umar takut dikeramatkan, dipotong oleh Umar. Kayaknya Umar ini Wahabi kayaknya nih. Iya. Mirip kelakuan Umar ini dengan kelakuan orang Wahabi. Wahai pencinta Umar, ini Umar yang antum cintai. Umar yang menjaga tauhid umat. Maka orang yang menasihati umat agar tidak terperosok kepada pohon keramat, kuburan keramat yang antum namai Wahabi, itu mengikuti jejak langkah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, apapun antum namakan mereka. Kata-kata Wahabi sering dinisbatkan kepada seorang da'i agar orang jauh darinya. Padahal da'i itu tidak pernah mengatakan saya Wahabi. Sekarang kita buktikan Umar melakukan sesuatu yang kalau dilakukan orang di zaman sekarang sudah pasti dituding apa? Wahabi. Silakan tuding Umar adalah seorang Wahabi, supaya orang tahu siapa Anda sebenarnya. Jadi hati-hati. Pohon tidak boleh dikeramatkan. Pohon adalah pohon. Dia adalah makhluk Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia lebih mulia daripada pohon. Kalau di pohon itu terlihat gadis berayun-rayun, itu serta-merta karena jin ingin memberikan rasa takut kepada manusia untuk memberikan keyakinan bahwa pohon ini punya penunggu. Kalau udah rasa takut, sudah mulai rasa takut ke pohon itu, pohon ini akan dikeramatkan. Orang kalau sudah takut, apapun yang dia lakukan untuk menghilangkan rasa takut, dia lakukan. Mulai iblis bermain, syaitan bermain, melalui syaitan jin, berbisik ke syaitannya, dari syaitan ke syaitan manusia, dari kalangan dukun, sembelihkan kambing di pohon itu, supaya dia tidak mengganggu lagi. Mulai orang sembelih kambing. Sembelih kambing itu syirik. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu saja. Jangan menyembelih untuk selain Allah. Ini maksud tujuan syaitan. Iblis dan bala tentaranya menunjukkan wujudnya di pohon, agar pohon itu dijadikan pohon keramat. Maka kalau antum melihat ada gadis-gadis berayun di bawah, gadis berambut panjang yang ditakuti orang berayun di bawah pohon beringin, ikut berayun dengannya, supaya antum yang dikeramatkan. Bukan kemudian takut. Ya, antum harus lawan, harus menjadi harus pendekar tauhid, harus menjadi pahlawan tauhid. Dan salah satu sifat pendekar tauhid, tidak takut kepada jin. Dan hantu yang menampakkan diri, yang dikatakan orang hantu, itu jin. sengaja untuk menakut-nakuti manusia, kadang-kadang mengeluarkan suara Uzza, selalu ada suara keluar dari pohon Uzza itu. Dan itu yang dikatakan pohon berpenghuni yang dikeramatkan Quraisy. Akhirnya orang menyembelih di sana, berkurban di sana, memberikan sesajian di sana. Ketika Rasulullah SAW telah menaklukkan kota Mekah, Rasulullah mengutus Khalid ibn al-Walid untuk menebang pohon Uzza. Pohon keramat disuruh tebang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya Rasulullah Wahabi juga ya. Subhanallah. Orang yang menjalankan sunnah Rasul, orang yang mengajak kepada sunnah Rasul, digelari gelar-gelar supaya orang takut. Rasulullah suruh Khalid bin Walid tebang pohon, karena Khalid tahu persis di mana letak pohon itu. Maka Khalid bin Walid dengan beberapa orang sahabat pergi ke pohon itu dan menebang pohon Uzza, pohon yang dikeramatkan. Bukan, justru dirawat dan dijaga pohon itu, harus ditumbangkan. Setelah ditumbangkan, pohon itu sudah tumbang, tidak berdiri lagi. Khalid datang radhiyallahu anhu kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau belum menumbangkan pohon Uzza. Khalid heran, pohonnya sudah tumbang ya Rasul? Belum, kata Rasul. Khalid ibn al-Walid dengan penuh perasaan bertanya-tanya balik ke pohon yang sudah tumbang itu. Di pohon itu dia temukan wanita yang nangis. Penunggu pohon itu yang dikeramatkan manusia selama ini, syaitan yang selalu disembah manusia di pohon itu, dibunuh oleh Khalid ibn al-Walid. Kembali lagi kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, sekarang kamu sudah menghancurkan Uzza. Jadi jin. Ya. Demikian juga halnya dengan Lata. Lata adalah kuburan. Sesuatu yang sering dikeramatkan orang adalah kuburan. Lata adalah seorang lelaki di kota Mekah, terkenal dengan akhlaknya yang baik, budi pekertinya yang baik, kesolehannya, kemudian rajin mencari rezeki, kemudian rezekinya sebagian disimpan. Jemaah haji datang, tabungannya dibuatkan makanan, dibagikan gratis ke jemaah haji. Akhirnya dia meninggal dunia dan kuburannya mulai dikeramatkan orang sebagai kuburan orang saleh. Dan mayoritas kuburan yang dikeramatkan kuburan orang yang dianggap saleh oleh manusia. Saleh atau tidak salehnya urusan dengan Allah. Tapi apakah dia saleh dan tidak saleh urusannya Allah yang tahu. Tapi manusia meyakini ini kuburan orang saleh. Dan untuk itu mereka mengatakan kuburan wali Allah. Nah, orang saleh kalau ada kuburannya kita ziarahi bagus. Namun sekedar apa? Menziarahi. Ziarah kubur sangat dianjurkan dalam agama kita. Tujuannya untuk mengingatkan kita akan akhirat dan mendoakan yang ada di dalam kubur, bukan justru berdoa minta kepada yang dikubur. Justru orang yang dikubur yang sudah meninggal membutuhkan doa orang yang hidup agar dia didoakan, diampuni dosa dan kesalahannya. Jangan terbalik. Maka Lata adalah salah satu berhala besar Quraisy dan dia adalah kuburan. Yang satunya adalah mana? Adalah patung. Nah, Quraisy karena memuliakan Lata, mereka bersumpah dengan Lata, Wallati, Wallati, Wallati, pengganti Wallahi. Wallahi sering juga mereka sebut, karena Allah juga ada di dalam lafaznya dan pengetahuannya orang Quraisy. Namun juga mereka menyebut Wallati. wal Uzza, wal Lati wal Uzza. Kalau itu tersebut, kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Wa man qala li sahibi ta'al uqamirka falyatasaddaq. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, sini-sini yuk, yuk kita judi yuk. Kebiasaan lagi, kebiasaan para penjudi. Orang Quraisy dulu rajin berjudi. Jadi terbiasa di lisannya untuk ngajak orang berjudi. Ya, karena sudah kebiasaan di lisan. Siapapun di antara antum yang sudah taubat, namun sebelum taubatnya itu suka bercarut, itu carutnya keluar terus itu. Khusus di awal-awal berusaha belajar ilmu agama, awal-awal membenahi diri, lisan gak bisa di, belum bisa dilarang-larang. Apa yang biasa disebut keluar tuh. Menyebut orang dengan binatang keluar tuh. Tapi perlahan tapi pasti itu akan hilang. Berangsur dengan semakin lamanya kita belajar agama, semakin lamanya kita mengamalkan agama, semakin rajinnya kita mengamalkan agama, akan hilang. Kalau gak hilang-hilang juga, berarti kita gak serius. Gak serius kita. Sebelum dia belajar agama, bercarutnya 50%. Setelah belajar agama, tetap 50%, gak hilang-hilang. Berarti gak serius belajar agamanya. Kalau dia serius, akan berangsur hilang, berangsur hilang, berangsur hilang, berangsur hilang. Karena dia tahu itu tidak boleh, dia harus merubah dirinya. Namun kebiasaan biasa menyebut, akhirnya tersebut juga. Maka orang yang sering memanggil orang dengan sebutan monyet, setiap apa-apa selalu nyebut orang monyet. Salah orang sedikit jalan, monyet. Salah orang sih, dasar monyet. Karena udah terbiasa dengan lisan yang menyebut monyet. Ada yang menyebut anjing. Kalau dia kemudian belajar agama dan mulai menata dirinya, kebiasaan menyebut orang monyet dan semacamnya juga akan terucap di awal-awal. Maka orang Quraisy juga kebiasaan orang yang biasa berjudi, senang berjudi. Ya. Ketika terbiasa mengajak orang berjudi, keluar juga setelah masuk Islam. Ta'alu qamirka. Kata Nabi SAW, caranya adalah bersedekah. Nah, terlihat di sini ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahwa meninggalkan kebiasaan itu bukan pekerjaan mudah. Meninggalkan kebiasaan bukan pekerjaan mudah. Tapi kalau antum serius belajar agama, kebiasaan itu akan hilang sedikit demi sedikit. Tapi tidak mudah meninggalkan kebiasaan itu. Oleh karena itu, biasakan kebaikan supaya antum tidak mudah meninggalkannya. Biasakan yang baik-baik supaya menjadi tabiat kita. Kalau sering-sering dikerjakan akan menjadi tabiat. Sebagaimana dulu yang buruk sering dikerjakan menjadi tabiat. Maka biasakan melakukan yang baik. Merubah kebiasaan bukan hal yang mudah. Di masyarakat kita, kalau orang pesta sudah menjadi kebiasaan pakai organ tunggal. Kemudian diundang biduan wanita bernyanyi. Ya, pakaiannya ya begitu-begitulah. Kemudian keluarga pun sumbang nyanyi. Mulailah berjoget-joget di atas panggung laki-laki perempuan. Sudah jadi kebiasaan. Dan itu bukan bagian daripada agama Allah, bahkan bertolak belakang dengan agama Allah. Namun sudah menjadi kebiasaan. Ini sesuatu yang membuat kita sedih. Sesuatu yang di luar agama Islam, dilarang Islam, menjadi kebiasaan umat Islam. Dan untuk merubah kebiasaan ini di tengah masyarakat kita gak gampang. Karena sudah menjadi kebiasaan. Terutama dulu di awal-awal dakwah ini belum banyak yang ikut. Itu kalau ada saudara kita yang pesta, Enggak ada organ tunggalnya. Hampir semua orang heran, apalah nih pesta ini, diam-diam aja. Kalau ada yang pesta dipisah laki-laki perempuan, banyak yang protes. Sekarang alhamdulillah, khusus Pekanbaru sudah hampir tidak kita dengar lagi orang protes-protes ketika dipisahkan laki-laki dan perempuan. Sudah mulai biasa, orang terbiasa ada pesta walimah laki-laki dan perempuannya dipisah dan tidak ada musik di sana. Sudah mulai biasa, alhamdulillah. Mari kita biasakan dan biasakan terus. Walau yang namanya pesta yang pakai itu juga masih ada, tapi kita biasakan yang benar supaya perlahan tapi pasti yang batil menghilang. Namun alhamdulillah sekarang ini tidak kita dengar lagi orang yang apa ini bisa pisah begini. Udah tidak, hampir tidak kita dengar. Kalau dulu hampir setiap walimah kita dengar itu. Karena dulu juga handphone orang enggak ada. Kalau udah mau pulang bingung dia, istri saya di mana, suami saya di mana. Gitu. Kalau sekarang udah mudah. Ya, pisah pun suami istri dia tinggal ini. Mah, pulang yuk. Nah, selesai. Dimudahkan juga oleh Allah hal yang seperti itu. Ya. Jadi merubah kebiasaan bukan hal yang mudah. Maka ketika orang Quraisy terbiasa bersumpah dengan nama selain Allah, dengan Lata dan Uzza, tersebut juga ketika mereka sudah Islam, padahal itu tidak boleh lagi. Disuruh oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah. Petikan berikutnya adalah iringi keburukan dengan kebaikan. Iringi keburukan dengan kebaikan. Menyebut wallati wal Uzza keburukan. Maka Allah suruh kita, Rasulullah perintahkan kita untuk mengiringinya dengan kebaikan yang bertolak belakang dengan keburukan yang kita lakukan. Kalau itu adalah syirik, walaupun syiriknya syirik kecil, diiringi dengan setelahnya dengan tauhid. Tauhid adalah lawannya syirik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ta'alu qamirk, sini, ayo berjudi kita. Lawan dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan judi, yaitu berinfak dengan harta, berbuat ibadah dengan harta, bukan berbuat maksiat dengan harta. Kalau judi adalah berbuat maksiat dengan harta, dibuat lawannya yaitu berbuat ibadah dengan harta. Maka para ulama sering menasihati kita, kalau kita dulu melakukan kesalahan-kesalahan, setelah taubat lakukan kebaikan-kebaikan yang lawan dari kesalahan yang dulu. Apa kesalahan kita yang dulu? Cari lawannya dalam kebaikan. Dulu lisannya sering menyakiti orang, sekarang rajinlah lisan untuk berzikir, bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan suka untuk membuat orang senang dengan lisan kita. Dulu sering berbuat maksiat dengan harta, sekarang rajinlah berbuat ibadah dengan harta. Rasulullah SAW berkata kepada Mu'adz ibn Jabal, wa atbi'i sayyi'atal hasanah, iringi perbuatan yang burukmu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus yang buruk. Dan bergaullah bersama manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardhah. Pesan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah juga mengingatkan, innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus apa namanya? Keburukan-keburukan. Maka kalau kita salah mengucapkan kata-kata, istighfar. Terucapkan musik dengan lisan kita, istighfar. Dengan istighfar itu kita berharap dan memohon kepada Allah agar kesalahan kita yang tadi dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak menyengaja ya. Tidak menyengaja gitu, sengaja untuk berbuat maksiat. Ya sengaja pegang mikrofon gitu untuk nyanyi, itu udah enggak lagi itu. Itu bukan orang yang istiqomah itu. Tapi kadang-kadang keluar juga dari mulut itu. Iya. Apalagi dia sedang di atas pesawat, keluar pula nyanyi yang kita sukai dulu. Ha. Terikut dengan lisan. Cepat istighfar. Cepat apa? Cepat-cepat istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Berapa menit lagi azan? Ya. Berapa menit? 7 atau 8 menit lagi. Bahasan kita sudah habis. Silakan ikhwan yang ada pertanyaan, silakan menyampaikan pertanyaannya ke depan, dan semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk melanjutkan perjalanan kita memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam menjaharkan bacaan solat seperti subuh, maghrib dan isya, apakah makmum setelah mengucapkan amin membaca al-fatihah juga? Kalau tidak dibaca, bagaimana dengan hadis tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah? Kalau dibaca, bagaimana pula dengan ayat apabila dibacakan Al-Quran adalah kamu mendengar dan diam? Antum membawakan dua pendapat dengan dua dalil. Itu dua pendapat dengan dua dalil. Yang mengatakan baca memegang hadis tidak sah solat orang yang tidak membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Yang menyuruh diam berpegang dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengar baik-baik dan diam. Sebagian ulama berpendapat baca karena hadis ini dan yang lainnya, sebahagian mengatakan diam saja karena ayat ini dan dalil-dalil lainnya. Wallahu a'lam, ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan diam. Ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan diam saja dan dengarkan baik-baik. Bolehkah kita mengucapkan turut berduka cita kepada rekan kita yang meninggal dunia dari kalangan non muslim? Serius antum berduka juga? Hah? Serius juga ikut berduka cita gitu? Sedih antum ada orang yang tidak Islam meninggal gitu, ada? Kalau antum tidak berduka cita, lalu antum saya ikut berduka cita, antum dusta. Kalau antum berduka cita, apa alasan antum berduka cita? Oh, dia orang tua saya, ya wajar. Antum anaknya. Ini duka cita fitrah, jibili. Tapi dia enggak ada apa-apanya dengan kita, tak ada hubungan kekerabatan dengan kita, tak ada hubungan persahabatan karib dengan persahabatan apa dengan kita, karena kita tidak boleh bersahabat karib dengan selain kecuali dengan orang mukmin. Lalu tiba-tiba orang meninggal lalu kita berduka cita. Urusan apa antum berduka cita? Iya. Maka hiduplah apa adanya. Kalau tidak berduka cita, jangan bilang berduka cita. Kalau antum adalah keluarganya, anaknya, ayahnya, wajar berduka cita karena itu fitrah. Anak kita meninggal gitu. Seperti bersedihnya Nabi di saat pamannya Abu Thalib meninggal dunia, karena pamannya sudah bagaikan ayahnya. Karena Nabi dibesarkan oleh pamannya. Ustaz mau nanya Ustaz, jadi begini Ustaz, saya dijodohkan sama perempuan pilihan orang tua saya Ustaz, tetapi saya menginginkan pasangan saya nantinya, yaitu pilihan saya sendiri, dengan alasan jika saya yang memilih sendiri, saya lebih tahu bagaimana sifat dan karakter dia, Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal ini? Orang tua antum, orang tua yang menurut antum soleh apa tidak? Mengerti agama atau tidak? Kalau dia soleh menurut pendapat antum dan mengerti agama, ambil perempuan pilihan orang tua antum, insyaallah penuh berkah. Tapi kalau menurut antum, orang tua antum tidak mengerti agama, orang tua antum lebih banyak pikirannya harta, dunia, karir wanita, yang dicarikan kepada antum wanita karir, yang karirnya lagi melejit-melejit, ya mungkin antum bisa memilih wanita lain yang tidak sesuai dengan pilihan orang tua antum. Tapi kalau orang tua antum orang baik, orang soleh, orang rajin ke masjid, orang rajin pengajian, dan tidak ada unsur-unsur urusan dunia memilih seorang wanita, murni karena wanita itu dilihatnya baik, berakhlak mulia, ya akhi, orang tua antum lebih tahu siapa antum dibanding antum. Salah kalau antum mengatakan saya lebih tahu diri saya dibanding orang tua saya, karena antum dari tidak bisa apa-apa dengan orang tua antum itu. Dan pertumbuhan hidup antum itu dikenal baik oleh orang tua antum dari antum tidak tahu siapa diri antum sendiri. Maka orang tua kita lebih tahu daripada kita, dan lebih pandai memilih wanita yang cocok untuk kita dibanding kita. Gitu kalau orang tua kita orang baik, orang saleh, dan tidak berpikir dunia, tidak berpikir materi. Wallahu'ala. Bagaimana kalau kata-kata makian tadi kita rubah dengan nama-nama buah, supaya kata-kata tidak kasar? Apakah ini berdosa? Contoh, dasar kamu durian. Kurang kerjaan. Itu namanya apa? Kurang kerjaan. Yang namanya makian disuruh stop, bukan disuruh rubah. Disuruh stop oleh syariat, bukan disuruh rubah. Bukan disuruh rubah kepada durian, mangga, nanas. Bagaimana hukumnya kaum muslimin yang sholat di Gua Hira dan Jabal Rahmah? Yang pertama jelas bid'ah. Rasul tidak pernah suruh kita sholat di Gua Hira, dan tidak pernah suruh kita sholat di Jabal Rahmah. Kalau diyakini sholat di Gua Hira itu punya berkah ini, Gua Hira itu mau datangkan berkah ini, telah mengkeramatkan Gua Hira. Bisa syirik. Bisa apa? Bisa syirik. Udah? Waktu udah masuk? Sudah. Ya, kita azan dulu dan nanti kita lanjutkan setelah azan. Kita lanjutkan membaca dan menjawab pertanyaan insyaallah taala. Ustaz, saya baru hijrah dan ingin memiliki istri dan keluarga yang kenal sunnah. Masalahnya adalah sebelum saya hijrah, saya berpacaran dengan seorang wanita. Dan sekarang dia ingin saya menikah dengannya. Tapi saya masih ragu dengan akhlaknya yang kurang dengan sunnah. Dan ada aibnya yang dia lakukan dulu yang sulit saya terima. Dan dia ingin saya menikahinya. Sekarang saya terjebak dalam pilihan mana yang harus saya pilih, apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus menerimanya seperti ini atau mencari wanita yang sunnah? Mohon sarannya Ustaz agar saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Jazakallahu khairan, dan saya minta doa agar dimudahkan rezeki. Terima kasih Ustaz. Berarti walaupun antum sudah berpacaran dulu dengannya, sekarang masih ada komunikasi berarti. Jangan-jangan masih pacaran. Kalau antum sudah taubat dan hijrah, putuskan, nanti ada komunikasi lagi. Dan ganti nomor handphone antum supaya tidak mudah bagi dia berkomunikasi. Ya. Kalau antum tahu wanitanya, wanita yang tidak kenal sunnah, akhlaknya tidak baik seperti antum sebutkan tadi, bahkan ada aib, maka bukan pilihan. Kalau dia ingin dinikahi, ya antum yang mengambil keputusan. Wanita biasanya bukan dia yang mengambil keputusan, yang mengambil keputusan adalah pria. Dan istiqomahlah di atas sunnah, belajar terus. Kalau antum istiqomah di atas sunnah, permintaan antum, Ustaz, tolong doakan saya istiqomah di atas sunnah, bukan minta rezeki. Iya. Rezeki belum tentu membawa antum kepada sunnah. Antum masih labil, sepertinya dalam pertanyaan ini masih labil. Kemudian ketika minta kepada ana, minta tolong doakan diberi rezeki. Harusnya diberi hidayah dan istiqomah di atas sunnah. Karena itu yang lebih penting untuk antum dapatkan dibanding rezeki. Rezeki iya juga, tapi nanti. Yang terpenting itu istiqomah dulu di atas sunnah. Semoga antum bisa mendapatkan wanita yang salihah untuk dijadikan istri, dan antum dapat hidayah ke jalan yang lurus dan istiqomah di atas jalan hidayah. Dan semoga Allah melupangkan rezeki antum untuk kepada kebaikan. Rezeki untuk kepada kebaikan. Nah, saya seorang mahasiswa semester akhir dan insya Allah tahun ini wisuda. Tapi di sini saya merasa sedih di mana nanti setelah wisuda saya diminta pulang ke kampung halaman oleh ibu saya, Ustaz. Di kampung saya tidak ada kajian-kajian sunnah dan masih masyarakatnya belum mengenal sunnah. Saya takut, Ustaz, apabila nanti saya pulang kampung dan bekerja di sana, saya takut iman saya kendor. Saya minta nasihatnya, Ustaz, dan doakan agar istiqomah di jalan yang hak ini. Nah, ini dia, minta doa istiqomah. Semoga antum diberikan istiqomah dan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal orang tua minta untuk kita pulang kampung, maka bakti kepada orang tua adalah pintu surga yang sangat luas. Pintu surga yang sangat luas. Jangan sia-siakan pintu surga itu. Namun kalau orang tua antum bisa bawa ke Pekanbaru, karena antum juga berusaha untuk menetap di sini, orang tua rela pindah kemari, tentu itu lebih baik. Tapi orang tua tidak bisa, harus antum yang pulang kampung. Maka pulanglah mengharapkan ridho Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah gantikan dengan yang lebih baik. Pasti ada cara Allah menggantikan untuk antum yang lebih baik kalau antum tinggalkan Pekanbaru untuk berbakti kepada orang tua. Bagaimana hukumnya bekerja di Samsat, Ustaz? Kalau menjalankan tugas, Samsat ini pajak ya? Hah? Pajak negara. Gak jadi saya jawab. ya, karena pajak secara syariat tidak diizinkan oleh agama Allah. Ya, al-maks diharamkan, dan maks itu adalah pajak. Dari rakyat diambil pajak, diharamkan oleh syariat. Dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka ayat tersebut mencukupi baginya. Apa maksud mencukupi, Ustaz? Mencukupinya untuk menjaganya. Allah akan menjaganya dari kejahatan-kejahatan yang terjadi, keburukan-keburukan yang terjadi. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mendakwahi orang tua yang belum mengenal sunnah? Mendakwahi orang tua tidak bisa dimintai kepada ustaz bagaimana cara mendakwahinya. Karena orang tua punya karakter yang berbeda-beda, dan karakter yang berbeda-beda, cara berhadapannya pun berbeda-beda. Tidak satu metode dakwah harus bisa dipraktekkan untuk semua orang, enggak bisa. Cara mendekati seseorang harus satu, kemudian bisa dipraktekkan semua orang, beda-beda cara mendekati orang sesuai dengan karakternya. Kalau karakter orang tua antum suka diskusi, ya diskusi dengan orang tua antum. Siapkan ilmu, siapkan dalil, diskusi. Kalau orang tua antum tidak suka diskusi, jangan diskusi. Orang tua antum suka membaca, hadiahkan buku-buku. Begitu caranya. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika acara walimah orang tua meminta kita bersanding? Lakukan semaksimal yang antum mampu untuk menolaknya. Lakukan semaksimal yang antum mampu untuk apa? Untuk menolaknya, wallahu a'lam. Apakah kalau kita pernah bersumpah dengan Rasulullah harus sholat taubat? Wallahu a'lam tentang sholat taubat. Sebagian ulama mengatakan ada sholat khusus namanya sholat taubat. Sebagian mengatakan tidak. Taubat diucapkan pasca sholat. Sholat apa saja. Dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Tidak dikhususkan sholat namanya sholat taubat. Bolehkah kita melewati orang yang sedang sholat sendiri karena masbuk, namun kita jauh dari tempat sujudnya? Boleh. Kalau jauh dari tempat sujudnya, hukumnya apa? Hukumnya boleh. Bagaimana cara pembagian harta ketika suami istri bercerai namun tidak memiliki anak dari pernikahan tersebut? Tak ada yang perlu dibagi harta itu. Secara syariat tidak ada yang perlu dibagi. Kenapa? Karena secara syariat harta suami punya suami, harta istri punya istri. Itu secara syariat. Persatuan seorang lelaki dengan wanita menjadi suami istri bukanlah persatuan harta. Harta tetap masing-masing. Yang punya suami tetap harta suami, yang harta suami tetap punya suami, yang harta istri tetap harta punya istri dan harta istri. Walaupun bercampur di rumah dia, namun masing-masing. Maka uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri. Suami kalau punya emas, simpanan emas dia, punya simpanan euro, uang punya dia, punya simpanan dolar, ya punya dia. Istri ketika punya simpanan uang juga punya dia. Ketika bercerai, bawa masing-masing hartanya. Tidak ada yang perlu dibagi. Ini yang benar secara syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Untuk kalian setengah harta istri kalian kalau istri kalian meninggal tidak punya anak. Kita lanjutkan saya terjemahnya. Kalau dia meninggal punya anak, kalian untuk kalian seperempat harta istri kalian. Dan untuk istri kalian, adalah seperempat harta kalian kalau kalian meninggal tidak punya anak. Namun kalau kalian meninggal punya anak, untuk istri kalian seperdelapan daripada harta kalian. Coba lihat, harta dibagi oleh Allah sesuai dengan milik masing-masing. Maka tidak ada yang harus dibagi. Yang harta suami diambil oleh suami, dibawa oleh suami, yang harta istri diambil oleh istri dan dibawa oleh istri. Kehidupan kita sekarang sudah banyak yang salah. Harta di rumah tangga tidak tahu siapa punya. Campur aduk saja antara suami dan istri. Ini sudah salah. Sudah salah dalam membangun rumah tangga. Ini mobil siapa? Tidak tahu. Suami mengatakan mobil dia, istri mengatakan mobil dia. Makanya bertengkar kalau sudah bercerai. Kalau seandainya istri tahu itu mobil dia, suami tahu itu mobil istrinya, tinggal dibawa istrinya kalau bercerai. Kalau istri tahu itu mobil suaminya, istri tidak protes, kita dibawa suaminya karena mobil dia. Bisa dipahami? Ya. Gak ada yang harus bertengkar karena harta dia bawa masing-masing. Namun menjadi pertengkaran ketika harta tidak jelas. Yang mana yang harta istri, yang mana yang harta suami, tidak jelas. Maka yang benar adalah harus kita jelaskan dalam rumah tangga kita, yang mana yang harta kita, yang mana yang harta istri kita. Kalau sekarang belum jelas gimana caranya, Ustaz? Tinggal rapat. Tinggal apa? Tinggal rapat. Rapat suami istri nanti malam. Nah, ini harta ada ini. Dulu ketika membangun rumah, kira-kira berapa persen harta saya masuk, berapa persen harta Dinda yang masuk. Kalau harta suami kira-kira 60%, 40%, buat kesepakatan. Rumah ini 60%-nya punya saya, 40%-nya punya Anda. Punya kamu sebagai seorang istri. Nanti kalau dijual, 40% serahkan uangnya kepada istri. Kalau nanti dijual. Begitu caranya. Kalau ada dua mobil, tinggal disepakati. Apakah dua-duanya punya suami? Oh iya, suami yang beli dulu dari uang dia semuanya. Berarti dua-duanya punya suami. Atau dua-duanya punya istri. Atau bagi dua, satu untuk suami, satu untuk istri. Disepakati. Kalau ada dua rumah sewaan, disepakati. Tapi yang jelas adalah rumah tangga yang benar, harta suami punya suami, harta istri punya istri. Kalau terjadi perceraian, tinggal masing-masing membawa harta masing-masing. Kalau antum ke rumah ana, itu bisa ana tunjukkan, ini punya ana, ini punya ana, ini punya istri, ini punya istri, ini punya ana, itu bisa. Bisa ana tunjukkan ke antum. Ya. Karena dari awal berumah tangga kita sudah bangun rumah tangga seperti itu. Ya. Sehingga tahu ini yang ini punya siapa, yang ini punya siapa, ini siapa yang belinya dulu, ini siapa yang belinya dulu. Itu tahu. Seandainya nanti kita ditakdirkan bercerai, na'udzubillah min dzalik. Tinggal bawa harta masing-masing. Enggak ada yang perlu dipertengkarkan. Gitu. Zikir la ilaha illallah kapan yang paling baik, Ustaz, untuk dilaksanakan? Kenapa tidak ada di zikir pagi dan petang? Ada. Siapa bilang tidak ada la ilaha illallah di zikir pagi dan petang? Ada. Iya. Zikir la ilaha illallah dibaca pada pagi, dibaca pada petang, dibaca kapan pun kita ada kesempatan. Dibaca setelah sholat, setiap sholat, setiap selesai sholat dibaca la ilaha illallah. Apakah benar, Ustaz, roh keluarga akan datang setiap malam Jumat? Enggak benar. Tidak apa? Tidak benar. Roh berada di alam barzakh sampai hari kiamat. Apakah kita wajib menjawab panggilan azan dengan lisan, seperti ketika muazin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar tersebut? Iya. Tapi tidak wajib. Tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya apa? Sunnat. Kita diajarkan dan disunnahkan untuk menjawab, tapi hukumnya tidak wajib. Ustaz, saya lama tidak bekerja, hampir 1 tahun. Yang saya tanya, gimana Ustaz kalau saya yang meminta cerai? Pertanyaannya agak rumit. Gimana Ustaz kalau saya yang meminta cerai? Strip, dia yang minta ceraikan saya. Nah, atau, oh, atau dia yang minta ceraikan saya karena saya tidak menafkahinya Ustaz. Tapi kadang kerja, kadang enggak Ustaz. Gimana solusinya Ustaz? Rezeki tidak mesti harus dari menjadi karyawan. Rezeki, jangan anggap rezeki itu kita harus jadi karyawan, terima di perusahaan. Kalau antum mau mencari nafkah, ana lihat banyak tuh toko-toko dibutuhkan karyawan, dibutuhkan karyawan, dibutuhkan karyawan, banyak ana lihat. Kalau antum mau bekerja, banyak lowongan untuk apa? Untuk bekerja. Cari kayu bakar, jual. Cari daun pisang, jual. Cari buah nangka, jual. Bisa kan? Bisa. Cuman antum maunya jadi karyawan, diterima di perusahaan, pergi pagi, bajunya seragam, pulang sore, setiap bulan terima gaji. Rezeki tidak tergantung jadi karyawan. Rezeki itu banyak, jadi kuli angkut di pasar juga rezeki. Dan tidak ada aib menjadi kuli angkut di pasar. Menjadi kuli angkut di pasar, berzikir setiap mengangkut barang, berzikir di saat kosong lebih mulia daripada orang yang kerja di kantor dan tidak ada zikirnya sama sekali. Kemuliaan tidak terletak kepada status pekerjaan, tapi kemuliaan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Antum punya apa? Punya sepeda motor, jadikan itu sebagai sarana untuk mencari nafkah. Wallahu ta'ala alam. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik sehingga banyak rakyat yang mencuri karena kondisi yang sulit. Maka Umar tidak menjalankan hukum hudud, potong tangan. Apakah riwayat ini sahih? Benar. Riwayat ini benar. Namun permasalahannya adalah bahwa dalam keadaan-keadaan darurat yang terjadi, orang sangat lapar, kemudian mengambil unta orang lain untuk disembelih karena menolak lapar, ini namanya syubhat. Bisa saja dia melakukan karena memang apa? Darurat. Karena memang sudah sangat lapar. Sementara unta orang itu ada 12-13, dia gak mau potong untuk disembelih dan dibagikan kepada kaum muslimin. Maka al-hudud tudra'u bisyubuhat. Hudud, hukum-hukum syariat, hukum kriminal itu tidak ditegakkan ketika adanya apa? Syubhat yang terjadi. Sampai dia yakin melakukan pencurian dan bukan karena ada syubhat dalam pencurian itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk menimba ilmu agama dengan baik dan benar dan mengamalkan.